PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Kamar Kos. Kiriman dari Wahyu di Ngrowo Rejo. Kejadian ini aku alami pas aku isih kerja neng Surabaya. Neng Surabaya aku kerja neng perusahaan terkenal lan lagek bar naik jabatan dadi bagian marketing. Budal isuk mulih wengi, wis panganan sak bendinoku. Suatu hari aku golek kos sing cedak karo perusahaanku amarga mulihku saiki bengi-bengi. Yen kaduan wektu istirahatku bengi dadi gak kroso. Akhire ketemu kos-kosan sing cedak karo kerjoanku. Kamari luwih ombo timbang kos-kosanku sing lawas. Kamar mandine yo ono akeh dadi gak kuatir antri nek pas isuk arep budal kerjo. Tapi yen tak delok-delok omah iku kaya-kaya enek perasaan sing gak iso tak jelasno utawa biasane disebut sangku. Bangunane lawas, kamari separuh tembok, separuh kayu separuh. Pilare kayu-kayu jati gede-gede lan ngisore tekel biasa. Kamari onok 10, tapi sing kos onok wong 4, 5 tekan awakku. Salah si jini sing kos neng kono ya wong perusahaanku, ya iku Mas Tian. Mas Tian wis suwe kos nang kono. Loh, sampean to cak, sampean ya kos nang kene ta? Iya. Kon pindahne kene ta kose? Iya cak, golek sing cedak-cedak ae. Ya sing betah ya kon nek kos nang kene. Batinku. Maksudnya betah piye? Masa to sing duwe wonge galak po piye? Aku kos pas mulih bengi, kira-kira jam 10. amarga bar kerja leren cangkruan karo arek-arek. Lah pas aku arep turu ning kamar kosku, aku krungu wong mlaku ngalor ngidul ning ngarep kamarku. Suwe-suwe ilang, terus balik meneh. Akhirnya tak gawi biasa wae paling yo arek-arek sing kos. Sampai jam 11 aku jek durung iso turu. Pas sak glayaran nek kuturu aku krungu swara gending Jawa teko kamar pinggir kamarku. Kaya-kaya ku swara teko radio. Nang radio estana. Kaget mergo sak ngertiku kamariku gak ono sing nggoni. Malah karo bukos aku tau ditawari kamariku. Sak bariku aku arep ning jeding mergo kudu nguyuh. Kagetku ora kaprah. Enek wong tuwa jenggoten lungguh ning arep kamar pinggirku iku mau. Yo wedi yo ora. Iku wong opo ora? Atiku plas-plas. Engko aku bengok-bengok nang iku wong sing kos nang kene bareng. Tapi nek meneng bae aku wedi karepku dhewe. Akhire saking kebeletku nguyuh, akhire tak wanek-wanekno ning mburi. Imbo-imbo macak biasa wae. Padahal asline yo ndredeg ora kaprah. Amit, Mbah. Mangga. Arep nang jeding ta. Nggih, Mbah. Atiku rodok kepenak tapi awakku jek rodok-rodok gemetaran. Koyo lagne Saskia Gotik. Pas balik wong iku wis gak enek lan swara gending Jawa iku wis gak ono. Terus aku mapan turu ambek ijik rodok-rodok wedi lan penasaran ambek wong iku mau. Sesuke bengi pas kira-kira jam 1 aku nglilir mergo krungu swara gending Jawa meneh sing kaya dek wingi. Aku kebelet nguyuh lan pas tak buka ya ana wong iku meneh ning ngarep kamar pinggir kamarku. Asline aku wedi tapi ya piye meneh nek ku kebelet nguyuh wis pol-polan. Amit, Mbah. Monggo. Arep pipis ta. Nggih, Mbah. Pas nguyuh tak inceng teko bolongan lawang jeding wong iku ora ono. Tapi pas aku wis baran arep balik wong iku ana meneh lungguh ning panggon sing dek mau. Terus wong iku ngomong, "Yah mene, mosok arep turu ta le?" "Kulo nglilir, Mbah." Jawabku ambek dredeg ora karu-karuan. "Kene, omong-omong dhisik karo aku." "Nggih, Mbah." Wis kadung melek ngeten nggih, mumpun angel mermalih. Atiku wis rodok lega amergi bra wong iki tenanan dudu weden. Gremengku ning jero ati. Ana kira-kira setengah jam aku cerita-cerita mbek bae. Ternyata mbah tua iku bojone bukosku tapi turune ning kamar pinggirku. Aneh. Pas bukosku buka lawang kamar tangi arep ning jeding, bae iku mau ilang mbuh ning ngendi. Bang Lilir terus bak doteng wingking diajak ngomong kali. Sesok karitan lo sampai naik kerja. Ibu nek ngoten lo tak dilemale. Aku terus mlebu kamar tapi jek kepikiran ngendi bae iku mau. Yen mlebu kamar kok gak krungu buka lawange. Ning ngendi yo? Terus bukos mau kok kaya-kaya wajahe aneh. Enek opo yo? Gremengku dhewe. Bengi sak terusi aku ra iso turu kaya-kaya ngarep omah kamarku iki rame ana wong akeh tapi gak jelas ngomongnya apa. Pas tak buka lawangku sepi gak enek apa-apa. Ora mung iku tok rodok suwi aku krungu wong nangis nang mburi kamarku. Ku mburi ku rumbuk-rumbuk tapi kok krungu wong nangis. Atiku ndredeg ora karu-karuan. Awakku ngejer amarga aku wedinan. Sak bariku aku mambu kembang wangi serbal-serbel tambah wediku ora karu-karuan. Akhirnya aku kemulan rapet guling tak kloni ambek gegerku tak pepet no tembok. Mergo yen ngono rasane atiku rodok lego. Suwe-suwe wis gak krungu wong nangis lan gak mambu kembang akhire aku iso turu. Esuke mripatku isih ngantuk tapi piye meneh aku kudu kerja. Gara-gara keweden sungi aku gak iso turu. Tekan kantor aku petuk Mas Tian. Ketai cek ngantuk, Cak. Iya, Cak. Dek bengi gak iso turu aku. Aku krungu kan gremeng-gremeng dek bengi telepon ambek sapa kok sampe bengi. Aku jagongan ambek mbae bojone Bukos, Cak. Timbang wis nglilir gak iso turu. Hah? Sing endi wonge? Aku wis weleng kono lho. Kok gak tau ngerti? Aku yo kaget Cak Tian ngomong mangkono. Iku lho, Cak. Wong sing turune pinggir kamarku. Eh, iku kamar kosong, Mas Bro. Gak ono sing nggoni. Bojone Bukos wis gak enak suwe. Gak ono ya nang kamariku. Waduh, nekku kaget ora karu-karuan. Uluku merinding kabeh. Mosok to, Cak? Iyalah, opo mbujuk iku anakku? Astagfirullahaladzim. Atiku ndredeg kaya-kaya ora percaya. Kon tau krungu gending Jawa tekan kamariku ta? Iya, Cak. Biasanya aku ngelilir mergo krungu gending Jawa iku, terus nguyuh, ngerti mbae iku. Nah, nek krungu suara iku meneh, ojo tangi. Apa nek iso ya maca-maca Al-Qur'an ngono lho. Oh, alah, lah sampean kok ora cerita to, Cak, Cak. Lah kon ora tekon, Ji. Lah aku dek bengi krungu kon ngomong dhewe tak kira telepon. Tapi aku arep nginguk ya ora wani mergo aku dek bengi ya krungu gending iku. Oh, alah, suwun ya, Cak. Aku mulih neng kos rodok merinding, tapi yo piye meneh wis kadung bayar sakulan. Akhire tak wanek-wanek no. Kaya biasane aku nglilir jam siji, mergo krungu gending iku. Angger nglilir mesti aku yo kudu nguyuh. Atiku ndredeg ora kaprah. Awakku ngejer kabeh, tapi aku sangu botol ngombenan dadi uyuhku tak lebokne botol sing wis tak siap no. Mari ngono aku mapan turu meneh. Gending iku jek muni terus. Mari ngono sak bari gending Jawa iku mendek. Aku tambah kaget. Amergo kaya-kaya kayu tembok kamarku kaya didodoki tekan kamar kosong iku. Aku wedi ra karu-karuan. Ulu jitokku merinding kabeh. Apa kuwi sing didodoki aku? Aduh, piye iki? Masa setane bae meneh. Masa bae seneng curhat tapi aku kok digolek yae. Ampun, Mbah. Sepunten, Mbah. Kula mboten saged ngancani sampean. Omongku alon-alon. Terus suwe-suwe swara dodok-dodok iku ilang. Rodok suwe ndredegku ilang, akhirnya aku iso turu. Mari ngono dina-dina sak bariku aku wis terbiasa. Yen krungu swara gending Jawa, apa sing aneh-aneh, HP-ku tak pasang headset, terus tak setel lagu-lagu, terus aku turu meneh. Akhirnya aku wis terbiasa lan ora wedi meneh. Wis cukup semene cerita sing iso tak bagekno kanca-kanca Jimatres seluruh Indonesia. Terima kasih saya ucapkan untuk Jimatres-Jimatres semua. Salam Jimatres dari Wahyu Ngrowarjo bersama tim Jimatres.